مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, di ayat yang ke-57 dan setelahnya dari surah Al-Waqi'ah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang nikmat-nikmatnya dalam bentuk pertanyaan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami yang menciptakan kalian dari sesuatu yang tidak ada sebelum kalian dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kalian? Ini seperti yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ata'ala al-insani hinum minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Tidakkah telah datang pada manusia ini saat sebelum dia dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia belum bisa disebut apa-apa. Kita ketika belum lahir di atas muka bumi ini, apa kita dan bagaimana kita? Barakallahu fikum. Kita dicap tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Belum bisa disebut apa-apa. Tidak ada. Setelah itu kita dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menggugah, barakallahu fikum, ingatan kita untuk kita meyakini kebangkitan. Falawla tusaddiqun. Kenapa kalian tidak mau mempercayai kebangkitan? Begitu mudah Allah menciptakan kalian dari sesuatu yang tidak ada. Anda sudah ada sebelumnya, kemudian tinggal diulangi kembali. Tidakkah itu lebih mudah? Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Tidakkah semestinya kalian membenarkan yang namanya kebangkitan itu? Baik. Kalian ada, kita semua ada. Bukan kehendak kita. Kita diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah berkehendak untuk membangkitkan, ya sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih mudah dari penciptaan awal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dari mana asal muasal kita. Afara'aitum ma tumnun. Tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian pancarkan dari sperma? Baik, yang sperma ini masuk ke rahim istri-istri kalian. Itu hanya sebab barakallahu bikum. Wailah Allah mampu menciptakan manusia tanpa proses apa-apa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki hikmah di balik proses ini. Baik. Kemudian yang kalian pancarkan dari sperma ke dalam rahim istri kalian. Apakah kalian yang mencipta anak itu? Barakallahu fiik. Apakah kalian yang menciptakannya? Allah memberikan pertanyaan, antum takhluquna am nahnu al-khaliqun? Kaliankah yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Kami yang membentuknya dari tetes mani, kemudian nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, terbentuklah manusia utuh, ditiupkanlah padanya ruh dengan proses yang Allah kehendaki, sempurnalah dia jadi manusia. Lahir setelah berumur 9 bulan kurang lebih dalam rahim ibunya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang memeliharanya. Allah Subhanahu wa taala yang memfasilitasinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin." Kami yang telah mentakdirkan, kami yang telah menetapkan atas kalian itu kematian setelah dipersilahkan hidup dengan tempo yang Allah Subhanahu wa taala tentukan masing-masingnya. Baik, ditentukan umurnya berapa, rezekinya berapa ketika dia masih janin. Apa yang akan dia lakukan? Adakah gerangan dia termasuk orang-orang yang bahagia atau justru dia termasuk orang-orang yang sengsara? Baik. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mendahului takdir ajalnya atau mengakhirkan tempo yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidha ja'a ajalhum fala yasta'khiruna anhu sa'atan wala yastaqdimun. Kalau memang sudah datang tempo ajal yang Allah tetapkan untuknya, maka tidak seorang pun yang bisa memajukannya dan tidak seorang pun yang bisa mengundur-undurkannya. Kalau ada yang mengatakan, oh dia mati bunuh diri, dia telah memajukan ajalnya, lah memang ajalnya di situ. Dalam takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala memang dia mati bunuh diri. Di tempat ini, di waktu ini, di zaman ini. Bukan dia mendahului ajalnya, tapi memang disitulah ajalnya dia. Cuma nampaknya dia mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa illa memang itulah takdir Allah. Barakallahu bikum. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sungguh Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian sangatlah penyayang. Baik. Memang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badaran ya'abdi bi nafsihi ya'adzabtuhu bin nar." Wa bi hadzal ma'na. Hamba-Ku mendahului aku dengan cara membunuh dirinya. Baik. Ini pada yang nampak di mata manusia seakan-akan barakallahu fikum dia mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa illa anda. Baik. Kita kembali ke kaidah asal bahwa tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali itu sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kaliankah yang menciptakan anak kalian itu? La. Barakallahu fikum. Ini sama seperti Anda ketika menanam biji. Apakah Anda yang menumbuhkannya sebagaimana pertanyaan berikutnya? Barakallahu fikum. Kami telah menetapkan atas kalian takdir kematian masing-masing dan tidak ada seorang pun yang bisa mendahului kami. Tabarakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyiakum fi ma la ta'lamun. Kami akan cipta ulang kalian kembali. Barakallahu fikum. Di kondisi yang kalian tidak tahu sekarang ini dan tidak seperti sekarang ini. Barakallahu fikum. Karena kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicipta ulang oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama seperti kondisi kita. Dari sifat dan keadaan. Barakallahu fikum. Karena kita di barakallahu fikum dibentuk ulang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Ala nubaddila amsalakum wa nunsyiakum fi ma la ta'lamun. Wa laqad 'alimtumun nasyatal ula. Sungguh kalian telah mengetahui bagaimana kalian dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian kan tahu bagaimana kalian dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari hanya setetes sperma. Barakallahu fikum. Kemudian terjadi pembuahan dalam rahim, kemudian tahap demi tahap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirlah dia sebagai manusia. Baik, kemudian diberi rezeki, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecil, dari bayi, kemudian mulai besar, dewasa. Baik. Kalian sebelumnya tidak ada. Falaula tadzakkarun. Kenapa kalian tidak berpikir? Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran dari itu semua? Bahwa itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak Anda. Barakallahu fikum. Bukan kehendak kita. Lahir dalam kondisi yang ada bukan kehendak kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Perakau perawakan wajah, warna kulit, postur tubuh. Barakallahu fikum. Semua Allah yang menentukannya. Semua Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Maka Allah mengingatkan, falaula tadzakkarun. Kenapa kalian tidak mengambil itu sebagai pelajaran bahwa terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dibangkitkan ulang manusia ini? Kemudian muncul pertanyaan berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggugah barakallahu fikum. Cara berpikir kita menggugah keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bertanya. Afara'aytum ma tahrusun? Tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian bajak dari tanah dan apa yang kalian tanam padanya? Kalian mencangkul, membersihkan ladang, lahan dari gulma. Kalian gemburkan tanah itu, kemudian Anda menanam biji-bijian, kalian timbun. Kata Allah Subhanahu wa taala, antum ansyatum syajaratah. Kata Allah Subhanahu wa taala, antum takhluqu, mana tadi? Wala qad alimtum afara'aytum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apa kalian yang menumbuhkannya dari muka bumi ini? Baik. Kalian yang menumbuhkannya? Tidakkah kalian hanya sekedar meletakkannya dan menutupinya dengan tanah ulang? Setelah itu kalian hanya bisa berharap bahwa dia akan tumbuh. Siapa yang menumbuhkannya? Andakah? Anda hanya bisa menunggu dan berharap setelah Anda melakukan penanaman. Harapannya 2 hari, 3 hari sampai sepekan, biji-bijian yang kalian tanam itu bisa tumbuh. Baik. Antum tazra'una am nahnu zari'un? Kaliankah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Law nasha'u la ja'alnahu hutama fadhaltum tafakkahun. Seandainya kami menginginkan, kami menjadikan tumbuh-tumbuhan kalian yang kalian tanam, kami jadikan kebun-kebun kalian yang kalian tanam itu yang sudah tumbuh, kami jadikan dia kering, mati, tidak menghasilkan apa-apa. La haula wa illa billah. Seandainya kami menginginkan, kami jadikan tanaman kalian yang kalian olah, yang kalian usahakan, upayakan, kalian fadhaltum tafakkahun, kalian akhirnya terheran-heran dengan kondisi tanaman kalian. Kalian sudah mengusahakan, mengupayakannya, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Baik. Artinya itu dibawa, bukan dibawa kehendak Anda. Barakallahu fiik. Tahu-tahu mati. Barakallahu fiik. Ini yang biasa disebut oleh para ulama kita asabatu jaihah. Baik. Kalau ada yang mengatakan, oh kita bisa menanggulangi kalau ada penyakit, kita bisa menanggulangi kalau ada hama. Baik. Tapi bukan cuma itu perkara yang menjadikan tanaman kita bisa mati dan musnah. Barakallahu fikum. Banyak api yang melalap, barakallahu fikum, melalap habis tanaman kita, walaupun dalam kondisi hijau. Yang namanya kebakaran hutan, bukankah hijau semua itu hutan? Barakallahu fikum. Terlalu cepat kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Atau kekeringan. Subhanallah. Atau yang lain yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki tanpa Anda ketahui sebabnya, tahu-tahu mati. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sangatlah cepat. Inna la mughramun bal nahnu mahrumun. Kalian pada saat itu ketika tanaman-tanaman kalian, kebun kalian terkena musibah, hancur sudah, padahal kalian sudah mengeluarkan tenaga, modal, perhatian, ketika hancur kalian pun mengatakan inna la mughramun, rugi sudah kita. Langsung terpikir oleh Anda, berapa sudah modal yang Anda curahkan untuk kebun Anda? Barakallahu bikum. Inna lamugramun, rugi. Bal nahnu mahrumun. Kalian pun akan mengatakan bahkan kami ini termasuk orang-orang yang apa? Tidak lagi diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan di situ rezeki untuk Anda, walaupun Anda yang mengusahakannya. Barakallahu fikum. Terlalu banyak usaha yang kita mengusahakannya, itu cuma rezeki orang, bukan rezeki kita. Atau belum rezekinya kita. Sekali lagi, ketika Anda menanamnya, bukan Anda yang menumbuhkannya. Barakallahu fikum. Ketika Anda memeliharanya, bukan Anda sebagai jaminan untuk kelangsungannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatunya. Jadi, sama dengan Anda. Dari mana Anda? Jadi, sebelumnya tidak ada kunya Allah mengadakan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mengadakan kembali, membangkitkan ulang. La haula wa illa billah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afara'aytumul ma'a alladzi tashrabun?" Tidakkah kalian memperhatikan? Tidakkah kalian melihat air yang kalian minum? Air yang kita minum ini sangatlah bermanfaat. Baik. Air sangatlah kita butuhkan. Air minum ini. Air putih. Dan tidak sama air teh, kopi dan yang lainnya, tidak beda. Air bening. Barakallahu fikum. Akan beda. Ketika kita minum kopi atau minum susu atau minum yang lainnya dengan kita meminum apa? Air putih. Dan itulah yang terbaik. Baik. Itulah yang terbaik dari apa yang kita minum untuk konsumsi keseharian kita. Kita sangat butuh banyak air minum. Baik. Apalagi kalau kita kerja berat. Barakallahu fikum. Maka kita lebih banyak butuh lagi. Bukan cuma sekedar 2 liter setengah sebagaimana dianjurkan oleh para atibba. Barakallahu fikum. Dan tidak harus kehausan dulu baru mencari air minum. Tidak. Barakallahu fikum. Allah SWT mengingatkan kita tentang nikmat ini. Nikmat air minum. Afara'aytumul ma'a alladzi tashrabun? Tidakkah kalian memperhatikan air yang kalian minum senantiasa? Dikit-dikit kalian haus, cari minum. Allah, dari mana air itu? Ya, setiap hari kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan berupa hujan? Kaliankah yang menurunkannya? Sekali lagi, kita ini difasilitasi dengan fasilitas yang luar biasa. Bukan cuma kita. Tanaman-tanaman kita butuh air banyak. Hewan-hewan kita juga butuh air banyak. Orang tidak bisa hidup tanpa air. Karena Allah SWT mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Materi kehidupan kita. Kita sangat butuh dengan air. Barakallahu fikum. Kaliankah yang menurunkan air itu dari awan? Dari antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul muzilun? Barakallahu bikum. Atau kami yang menurunkannya? Tentunya siapapun akan mengatakan bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Kita hanya bisa berharap dan berdoa. Barakallahu bikum. Nikmat. Betapa susahnya kehidupan ketika apa terjadi? Kemarau panjang. Barakallahu bikum. Musim paceklik. Sangat susah barakallahu bikum. Atau kita tengok saudara-saudara kita mungkin yang tinggal di pesisir. Di pesisir. Pesisir pantai. Yang tidak ada air payau di sana. Adanya cuma air garam semuanya. Tidak ada air apa air tawar. Yang ada air payau atau air garam. Mereka harus membeli air. Dan pemakaian air pun sangat-sangatlah irit. Irit. Orang mengenal bilang irit para irit. Barakallahu bikum. Beda dengan antum di sini, kalau mandi satu gentong besar, gebiar, gebiur, gebiar, gebiur. Paham barakallahu bikum. Satu palo-palo, mungkin cuma seperempatnya yang kena di kepalanya, yang lainnya keluar. Tapi pemburusan hebat. Nah, kaliankah yang menurunkan air itu dari langit atau dari awan itu, atau kami yang menurunkannya? Masya Allah. Lau nasha'u ja'alnahu ujaja falaula tashkurun. Seandainya kami menginginkan kami jadikan air hujan itu garam, bergaram, yakni asin, malih, tidak bisa dimanfaatkan banyak untuk kehidupan kita. Barakallahu bikum. Air garam kalau diminum karena haus, makin haus orang. Barakallahu bikum. Dan untuk tumbuh-tumbuhan pun kurang cocok dengan air garam ini. Barakallahu bikum. Bukan berarti tumbuhan tidak perlu apa namanya materi garam. Barakallahu bikum. Ada juga yang dibutuhkan, cuma tidak dalam konsentrasi banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan lau nasya'u ja'alnahu ujaja. Seandainya kami inginkan kami jadikan itu asin, air hujan itu. Falau la tashkurun, tidakkah semestinya kalian bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa air yang kalian dapatkan dari langit itu tawar, dan air yang kalian dapatkan dari menggali tanah berupa mata air yang mengeluarkan airnya itu juga tawar. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka air yang ada di sumur-sumur kita pun menjadi kering. Siapa yang memunculkan mata air itu? Andakah yang memunculkannya? Sama persis dengan air yang turun dari langit. Andakah yang menurunkannya? Anda hanya sekedar menggali. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memunculkan mata air. Subhanallah. Ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak kita berpikir bahwa semuanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tidakkah kalian mestinya bersyukur? Kemudian Allah mengatakan afara'aytumun nar allati turun. Tidakkah kalian perhatikan api yang kalian nyalakan ini untuk kebutuhan Anda? Memasak, barakallahu bikum, atau untuk kebutuhan yang lainnya? Dari mana kalian bisa mendapatkan api? Apakah api tumbuh muncul begitu saja? Tidak. Di sana di zaman dahulu kala ada namanya pohon api atau kayu api. Kayu itu memiliki kemampuan untuk memunculkan apa? Munculkan api. Cuma digesek antara kayu dengan kayu, udah muncul cipratan api. Atau batu dengan batu yang ma'ruf dengan kibrit, batu api. Dari mana ini semuanya? Allah Subhanahu wa taala yang mempersiapkannya untuk kita. Tidakkah lebih mudah ini? Kayu api yang kita bawa kemana-mana, begitu kita butuh langsung kita gosok antara satu dengan yang lainnya, kemudian memunculkan api, kita manfaatkan. Begitu selesai kemanfaatannya, kita matikan api itu, kita berangkat ulang. Ketimbang kita harus bawa api kemana-mana. Baik. Siapa yang menumbuhkan untuk kalian pohon api ini atau kayu api ini? Siapa? Kalian kan? Di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita sadar bahwa kita tidak apa? Tidak ada apa-apanya. Sadar bahwa kita sini adalah makhluk yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memfasilitasi hidup kita. Baik. Dari yang kita makan ini, barakallahu fikum. Kaliankah yang menumbuhkan padi itu? Hah? Kalian menumbuhkannya? Jagung yang kalian makan, kalian hanya sekedar menanamnya. Yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Air hujan dari langit, Allah yang menurunkannya. Sumur yang kalian gali, Allah yang memunculkan mata airnya. Bukankah ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian api, yang juga kalian sangat tergantung dengan api. Apa itu menara lati turun? Antum ansyatum syajarataha. Kaliankah yang menumbuhkan pohon kayu api ini? Yang dengannya kalian tinggal membawa kayunya kemana-mana. Begitu kalian hendak menyalakan api, kalian tinggal mengambil kayu itu untuk kalian gosok. Tinggal muncul api daripadanya. Baik. Kaliankah yang mengadakannya? Atau kami? Baik. Maka Allah SWT mengatakan, nahnu ja'alnaha. Mana tadi? Antum ansyatum syajarataha am nahnu musyun. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Kami jadikan api itu sebagai peringatan. Barakallahu fikum. Peringatan untuk kalian. Api itu akan bermanfaat ketika dia kecil, dan akan berbahaya sangat ketika dia besar. Agar tidak bisa dikendalikan. Maka kalian sudah merasakan panasnya api di dunia ini. Maka Allah SWT mengingatkan kalian tentang api yang sangat panas di hari akhirat. Barakallahu fikum. Maka semestinya kita berpikir ketika kita berada di hadapan kompor kita atau di depan tungku kita, barakallahu fikum, api yang menyala-nyala, yang kita rasakan hawa panasnya. Barakallahu fikum. Semestinya di saat-saat seperti itu kita mengingat betapa panasnya adab Allah Subhanahu wa taala, api neraka. Barakallahu fiikum. Karena api yang ada di dunia sebagai peringatan tentang api yang sangat besar. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Kami jadikan api di dunia ini sebagai peringatan tentang api yang sangat besar di hari akhirat. Yang tidak akan ada seorang pun yang bisa menahan pedihnya dan sakitnya siksaan api neraka. Nahnu ja'alnaha tadhkirah. Kami jadikan api itu sebagai peringatan. Baik. Di dunia ini akan adanya api di hari akhirat. Masya Allah. Wa mata'an lil muqwin, dan sebagai mata' barang yang berharga bagi orang-orang yang melakukan perjalanan atau pandai besi, yang kehidupan seharinya pekerjaannya senantiasa memanfaatkan api. Barakallahu fikum. Untuk dia lelehkan atau dia jadikan besi itu melunak, ya harus pakai api. Barakallahu fikum. Dengan hawa panas besi itu bisa dibentuk. Bisa dibentuk menjadi pedang, menjadi linggis, menjadi apa sesuai dengan kebutuhan. Dengan api. Barakallahu fikum. Di perjalanan juga Masya Allah kita sangat butuh dengan api. Di saat-saat tertentu. Untuk memasak air, memasak masakan, dan untuk menghangatkan badan di musim musim dingin. Nahnu ja'alnaha tadhkirata wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal 'adzim. Maka bertasbihlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Sempurna dengan semua sifat-sifatnya dan nama-namanya. Taib. Sangat banyak kebaikannya yang Allah berikan kepada kita. Fasabbih bismi rabbikal 'adzim. Baik. Sehingga ketika kita berpikir tentang ini semuanya, kita akan berucap subhanallah. Subhanallah. Baik. Ungkapan tentang kekaguman kita tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam pemeliharaannya terhadap makhluk-makhluknya. Baik, barakallahu fiik. Ini sekali lagi kita diajak berpikir untuk sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita adalah hanyalah makhluk yang difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak kita tidak ada menjadi ada. Kemudian kita hidup. Barakallahu fiik. Diingatkan kita bahwa semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebangkitan pun adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Sangat mudah. Anda sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan Anda nanti di hari kiamat. Ini pelajaran, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin sadar tentang kondisi dan keadaan kita, bahwa kita ini makhluk marbub marzuq. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa taala. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.